Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa lahu wa la quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kita sedikit ulangi bahwasanya di antara yang menunjukkan keutamaan sabar adalah Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, menyebutkan dalam 90 tempat di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antara 90 tersebut Allah sebutkan bahwasanya pahala untuk orang bersabar adalah pahala yang tidak terhingga, tidak terhitung. Di antara balasannya adalah mereka mendapatkan salawat dari Allah, mendapat rahmat dan hidayah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya tidaklah seorang diberi pemberian yang lebih baik, lebih luas dibandingkan kesabaran. Ibnu Qudamah rahimahullah telah menyebutkan bahwasanya sabar itu harus ada dalam semua keadaan seorang hamba. Karena seorang hamba keadaannya hanya ada dua. Yang pertama dalam keadaan ia mencocoki hawa nafsunya, ia mendapatkan rezeki yang lapang, mendapatkan kesehatan, mendapatkan anak yang banyak, sahabat pengikut yang banyak. Ini butuh sabar. Jika tidak, ya maka dia akan terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian yang kedua, tabligh rahimahullahu taala, adalah keadaan seorang hamba yang tidak mencocoki hawa nafsunya. Dan ini ada tiga. Yang pertama adalah keadaan dia ketika sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu ada yang berat bagi sebagian manusia. Ya, sebagian mereka merasa berat untuk sholat sehingga butuh sabar untuk dia bisa sholat pada awal waktunya dengan berjamaah, dengan khusyuk. Sebagian mereka karena kebahilannya berat untuk bersedekah, untuk zakat, maka butuh sabar untuk melawan sifat bahil tersebut. Dan terakhir kita bahas ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, bahwasanya ketika dalam amal ketaatan sabar itu perlu ada pada tiga keadaan. Yang pertama, ketika sebelum melakukannya. Yang kedua, ketika sedang mengamalkannya. Dan yang ketiga, ketika selesai mengamalkan amal ketaatan tadi. Yang pertama adalah dengan cara terus berupaya memperbaiki niat. Sebelum dia beramal, terus berupaya memperbaiki niatnya, memperbagus niatnya. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, adalah sabar dalam terus istiqamah menjaga amal, jangan sampai terputus di tengah jalan. Dan yang ketiga adalah ya sabar ketika selesai, jangan sampai dia berupaya untuk menyebarkannya, ingin sum'ah, ingin riya, ingin dipuji manusia. Saya contohkan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, dalam amalan-amalan yang kita lakukan dan sebentar kita lakukan, misalnya ta'awun ikhwan fillah rahiman rahimakumullah adalah amal yang besar. Ya, karena Allah memerintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, saya sering mengingatkan diri saya dan antum semua, teman-teman. Iya, di antara sekian manfaat ta'awun adalah yuqawwi ba'duna ba'dhan. Ta'awun itu memperkuat kita. Sebagian kita terkuatkan dengan yang lain dengan ta'awun. Al-mu'min kalbunyana syullu ba'dhu ba'dha. Dengan ta'awun ifani fil rahiman rahimakumullah, kita masing-masing kita akan mendapatkan keutamaan yang mungkin tidak kita dapat dengan tanpa ta'awun. Iya. Mengapa demikian? Kenapa saya katakan mungkin kita tidak bisa mendapatkannya kalau tidak dengan ta'awun? Iya, karena ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, seorang yang berta'awun itu akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang dia tolong. Iya, apapun amal baik dia, ketika dia kita menolongnya, kita berta'awun menolongnya, maka kita akan mendapatkan pahala seperti dia. Jadi kata Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah kaidah amah, kaidah yang umum. Man a'ana ala ta'atin kana lahu mislu ajrih. Barang siapa yang membantu seseorang melakukan ketaatan, ya maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang dia bantu melakukan ketaatan. Ya, seorang yang membantu da'i ilallah, maka dia akan dapat pahala seperti pahala da'i ilallah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang membantu talibul ilmi hafidhul Quran akan dapat pahala seperti ya amal yang dia bantu tersebut. Seorang yang membantu mujahid yang berjihad, dia dapat pahala seperti pahala mujahid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahaja ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang membantu seorang berjihad, dia dapat pahala jihad. Wa man khalafa ghazian fi ahli. Barang siapa yang membantu seorang yang sedang berjihad di keluarganya, mengurusinya dengan baik, amanah, maka dapat pahala jihad. Man a'ana ala ta'atin kana lahu mislu ajrih. Sehingga ketika kita membantu banyak pihak, banyak orang yang melakukan amal baik, maka kita mendapatkan berbagai macam nilai amal ketaatan yang mungkin sekali lagi tidak bisa kita dapatkan ketika kita tidak tahu. Dan tahu ikhwan rahiman rahimakumullah, perlu kita ingat tiga ini. Ya, kita berta'awun di ma'had, kita berta'awun dalam daurah ta'awun. Yang pertama, ingat sabar sebelum melakukannya. Caranya adalah dengan tashihun niyah, memperbagus niat lillahi subhanahu wa ta'ala. Iya, kalau tidak ya mungkin bisa jadi gagal. Misal contohnya, iya, ada pengumuman yang, ayo mau jadi panitia daftar misalnya, iya dia daftar, saya panitia kebersihan, misal, iya, ditunggu kok nggak ada yang daftar kecuali dia, iya, kok nggak pada mau sih, bahkan ada celotehan, ah itu mah divisi macam-macam lah, mulai turun, karena bukan lillah. Itu mah nanti di pojok, nanti orang-orang gak ngelihat, macam-macam lah. Karena sebab niatan-niatan yang jelek. Akhirnya udahlah, pindah aja lah. Saya pengen sesi acara. Kalau gak mau sesi acara, gak mau. Sesi acara kan di depan, ngumumin. Dia orang banyak misal. Iya, gagal dia, gak jadi. Kalau gak mau jadi pada sesi acara, gak mau ikut jadi panitia misal. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di tengah-tengah amalnya. Kalau tidak sabar, bisa putur tadi, bisa berhenti tengah jalan. Iya, lagi kerja bakti bangun, kebetulan tadi malam ronda. Iya, orang-orang udah sejam ngaduk, dia baru datang. Namanya manusia. Ada yang komentar, wah udah mau selesai. Misalnya, ah kantuk polisi India. Misalnya, kesel, balik lagi. Gak jadi. Iya. Atau udah capek-capek. Apa bawain sampah udah capek-capek, panas-panas parkiran, itu memang diingat. Kata para ulama kita, ridha kullin nas ghayatun la tudrak. Ridhonya semua manusia itu enggak mungkin diraih. Mesti kita berbuat baik ada yang enggak senang. Berbuat jelek apalagi banyak orang-orang baik juga senang. Ridha kullin nas itu ghayatun la tudrak. Mesti ada komentar-komentar, yang penting ikhlas. Tadi itu memang keikhlasan itu membantu untuk istiqomah. Iya. Yang ketiga, apa? Yang ketiga, sabar untuk tidak jebakan. Jangan sengaja pas lagi tugas di apa namanya? Kemudian bagi kebersihan dekat WC selfie. Selesai acara anak kebersihan nih, sabar. Enggak, jangan. Sabar. Iya. Berikutnya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Kata beliau adalah sabar di dalam meninggalkan maksiat. Qala kata beliau rahimahullah, wa ma ahwajal abdu ila dzalik. Dan alangkah butuhnya seorang hamba untuk ini, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan maksiat ikhwan fillah rahiman rahimakumullah itu ada yang ya berat untuk kita bersabar darinya. Ada yang lebih mudah dibandingkan yang lainnya. Misal amal-amal yang zahir yang jelas manusia mencercanya. Na'udzubillah misalnya zina. Iya, atau luti yang nista, semua orang akan mencela. Ini orang bisa lebih sabar. Iya, berupaya menjaga diri kehormatannya untuk tidak terjatuh ke dalam perbuatan tersebut karena mesti banyak orang mencela. Tapi ada dosa yang dianggap biasa. Jadi itu yang berat. Misalnya apa? Hah? Ghibah. Gampang kan? Kita enggak senang sama orang. Sepertinya biasa. Dan memang kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di antara sebab ghibah itu sebabnya adalah karena solidaritas. Kayak ngomong bareng saya dengan antum, masa mau beda sendiri? Mesti akhirnya ikut-ikutan. Terus saya anggap biasa sehingga hukum billahi rahiman rahim untuk bersabar. Dan sebagian dosa kata beliau rahimahullah tidak bisa kita menjauh darinya kecuali dengan uzlah. Tidak bisa kita menghindar darinya sabar kecuali dengan uzlah. Iya, menjauh dari orang. Yang ketiga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah adalah sabar dalam menghadapi maksiat. Afwan, dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada dua. Ada ikhwan fillah rahiman rahimakumullah yang menimpa kita dari musibah, kejadian-kejadian yang memang la yadkhul tahta ikhtiyar, semata-mata itu takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah yang tidak ada bisa kita mampu untuk berbuat padanya. Iya, Allah takdirkan sebagian saudara kita anak kita sakit. Allah takdirkan sebagian orang tua kita, anak-anak kita meninggal dunia. Iya, Allah takdirkan kebangkrutan pada usaha sebagian kita. Itu semua itu tidak di ikhtiar kita untuk bisa mengelak. Maka sabar. Sudah berupaya sebaik mungkin untuk berobat ternyata tetap. Iya, misalnya buta matanya, lumpuh. Sudah berupaya, memang itu adalah ketetapan yang kuasa. Maka sabar. Dan ada yang kedua ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, juga termasuk musibah adalah azan nas, caci maki manusia, gangguan manusia, aniaya manusia, kedzaliman mereka, ini pun masuk ke dalam bab yang harus kita sabar darinya. Iya. bagaimana kita bisa sabar dan sabar yang terpuji seperti apa? Disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala satu pasal adab dalam sabar. Yang pertama, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, sabar itu dibutuhkan, ada terpuji inda sudmatul ula, ketika awal mula kejadian. Iya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seorang wanita sedang menangis di kuburan. Maka Nabi kita menyatakan untuk menyuruhnya untuk bersabar. Ternyata sahabat ini yang tidak mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ilaika anni," artinya menjauh kamu dari aku. Tidak tahu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya ketika Rasulullah pulang, diberitahu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya dan ia menyatakan bahwa dia tidak mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innamas sabru inda sudmatul ula." Yang namanya sabar itu ketika awal mula pas kejadian itu. Iya. Pas dapat mendengar ayah meninggal, sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan banting-banting apa dulu baru sabar. Enggak. Iya. Atau seringnya kita ditabrak misalnya, disenggol mobil. Udah maki-maki itu, wah. Baru udah hanya sabar sekarang. Enggak. Sabar itu ketika awal mula kejadian. Tahan lisan, jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk. Tahan anggota badan, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang haram itu. Ini sebetulnya. Yang kedua adalah al-istirja'. Ketika pas dengar satu kejadian yang musibah, ketika mengalami satu musibah, ketika itu awal mula sabar. Kenapa tempat lama kita? Karena kalau lama-kelamaan mesti mau gak mau dia harus sabar. Iya. Awalnya menerima di jam pertama menerima, lama-lama didinginkan keluarganya, udah bapakmu udah meninggal, ya lama-lama juga sabar, ya memang jelas nggak bisa kembali lagi, pasti nerima. Tapi yang susah nerima itu ketika awal mula kejadian. Iya. Nah, yang kedua jangan lupa mengucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, istirja. Iya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha untuk berdoa, "Allahumma ajirni fi musibati," kemudian "wahruf li khairan minhu." Iya. Ya Allah, berikanlah pahala untukku dalam musibah ini dan berikanlah ganti untukku yang lebih baik darinya. Berikutnya, yang ketiga adalah sukunul jawarih wal lisan. Iya. Tenangnya lisan dan anggota badan. Jangan sampai meratap. Ya, jangan sampai merobek-robek apa? Baju, nampar-nampar pipi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bidakwah jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami seorang yang ketika terkena musibah dia apa? Syaqqal juyub. Dia begini ini. Ya, tapi maksudnya para ulama kita umum. Ya terserah mau ini, yang jelas perbuatan-perbuatan menunjukkan tidak ridha kepada takdir. Ya, mungkin sebagian orang nendang pintu. Kenapa? Karena saking enggak terima. Iya, yang kedua apa? Darabal hudud, memperlek had atau seluruh tubuh yang lainnya. Seperti nanti yang dilakukan Syiah Rafidhah. Iya, sebentar lagi mereka akan melakukan satu kebidahan yang dusta, meratap. Iya, apa? Di Karbala nanti, di bulan Muharram ini. Kebidahan Syiah Rafidhah. Yang ketiga adalah menahan lisan, jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan meratap. Iya, menjerit dan yang lain. Qala kata beliau rahimahullah, "Fa'ammal buka'u fajaizun." adapun semata-mata menangis, ia tetes air mata dengan masalah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Ketika putranya beliau Ibrahim bin Muhammad meninggal, menangis. Ketika cucunya beliau meninggal, menangis. Itu rahmah. Yang dilarang adalah menjerit meratap. Berikutnya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di antara adab sabar yang menunjukkan bagusnya kesabaran seorang adalah la yudhhir asar musibah. Ia tidak menampakkan musibah sedang menimpanya. Seperti yang dilakukan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ingat ya? Ummu Sulaim, ingat ya? Hah? Ummu Sulaim itu apanya Anas bin Malik? Ummu Sulaim. Enggak tahu, hah? Ibunya. Iya, ketika beliau radhiyallahu anha putranya meninggal dunia, ketika itu sakit. Tadi ini pun khawan rahiman rahimakumullah, lihat bentuk ta'awun. Nikmatnya punya istri yang senang berta'awun. Di antara nikmat istri yang saleh adalah dia tu'in zaujah, membantu suaminya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suami yang paham akan keinginan suami itu berbuat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istri yang mendukung dan memahami apa yang dimaukan suami ketika mau bertaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ummu Sulaim radhiyallahu anha itu sangat tahu suaminya ini Abu Talha radhiyallahu anhu itu senantiasa ingin setiap Rasulullah keluar dari Madinah atau masuk Madinah ikut bersama Rasul. Itu beliau radhiyallahu anhu. Ummu Sulaim seorang wanita yang cerdas, salihah, tahu dan sabar. Iya. Beliau radhiyallahu anhu pernah dalam satu kejadian, satu peristiwa dalam keadaan hamil. Iya, mengandung. Mau melahirkan. Tadi-tadi pun cuman di saat sedang mau melahirkan Abu Talha tadi itu inginnya setiap Rasul masuk ke Madinah ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, maka beliau pun mengizinkan suaminya masuk bersama Rasul ke Madinah, tertinggal. Masyhur hadisnya. Sampai ketika melahirkan beliau Ummu Sulaim radhiyallahu anha ya menyuruh Anas bin Malik membawa si bayi untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk kemudian ditahnik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyhur hadisnya. Di peristiwa yang lain yang menunjukkan kesabaran Ummu Sulaim radhiyallahu anhu radhiyallahu anha ya adalah ini ketika meninggal putranya yang sakit, tapi suaminya ingin berangkat ke majlis Rasul bersama Rasul diizinkan, sehingga dalam keadaan anaknya sakit berangkat suaminya. Iya, nikmat. Bukan hanya karena anaknya panas, bi ya jadi panitia bi, anak kita lagi demam. Enggak lah umah, jangan kayak gitu. Iya, tahun bantu setahun sekali suaminya mau jadi panitia. Iya. Berangkat ternyata qadar Allah syafa'al ketika suaminya pergi ke majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Meninggal dunia. Tapi ini tadi apa? Di antara bentuk bagusnya kesabaran adalah tidak menampakkan asar musibah. Beliau berpesan kepada keluarganya, jangan sampai ada yang mengabarkan berita kematian putra ini kecuali aku. Maksud ada sih kan? Iya, datang suaminya Abu Talha radhiyallahu anhu. Iya. Maka beliau Ummu Sulaim memberikan contoh kepada para ummahat salafiyah bagaimana cara yang baik ketika hendak menyampaikan satu masalah besar. Iya. Bukan karena ada sesuatu yang besar si suami pulang kerja, pulang capek langsung baru buka pintu. Bi, ada masalah besar, bi. Enggak lah. Iya, ini sehingga suaminya tidak bisa sabar. Suaminya langsung mengeluarkan komentar-komentar tidak baik. Tapi para ummahat diajarkan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Datang si suami, bagaimana keadaan putra kita? Apa jawabannya? Hah? Apa kata beliau? Kata dia, askaru mimma qabla. Anak kita lebih tenang daripada sebelumnya. Benar lebih tenang kan? Tadi sakit-sakitan mungkin sangkal-sangkal, sekarang udah tenang. Enggak ada. Tenang. Iya, sampai iya beliau jamu dulu, beliau sampai akhirnya sudah tenang si suami baru memberitakan kabar gembira, kabar meninggalnya apa? Putranya. Itu pun dengan bahasa yang baik. Ya para ummahat, para salafiyah dengan bahasa yang baik. Tidak langsung dengan bahasa yang apa ya, membastis apa bagaimana. Diberi bimbingan si suami ini. Wahai apa talah bagaimana kalau seandainya seseorang meminjamkan sesuatu kepada kita, kemudian dia mau mengambil pinjamannya, apa kita berhak menolaknya? Itu kan hadis masyhur. Itulah masya Allah istri yang salehah, istri yang sabar, yang salehah membantu kita juga untuk bisa sabar, untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masyahid, bagaimana Ummu Sulaim tidak menampakkan musibah? Berpesan bahkan jangan sampai ada menyampaikan juga saya. Ketika datang tetap berupaya untuk berbuat baik kepada suami, menjamu, bersolek. Sahabat yang lain, Mutarrif atau Abdullah bin Mutarrif, meninggal dunia. Kata seorang tabi'in, Thabit al-Bunani rahimahullahu ta'ala, kata beliau, Abdullah bin Mutarrif bin Sikhir meninggal dunia. Qala wa kharaja Mutarrifun ala qaumihi bi thiyabin hasanah wa qad dahana. Ketika keluar, ayahnya ternyata Mutarrif dalam keadaan memakai pakaian bagus. Iya, pakai minyak bagus. Wa ghadibu, mereka pun orang-orang yang hadir ada yang marah. Kok anaknya meninggal pakai pakaiannya bagus? Enggak kelihatan lusuh, enggak kelihatan tetap pakai pakaiannya indah, bagus. Seperti tidak ada masalah, tidak ada musibah. Marah. Mereka berkata, "Yamutu Abdullah, Abdullah meninggal dunia, tsumma takhruju fi thiyabiha min hadi mudhinan." Anak min Abdullah meninggal dan kamu keluar dalam keadaan pakai pakaian seperti ini. Berminyak. Pakai bagus, pakaian bagus. Kata Mutarrif radhiyallahu anhu, mengajarkan kita semua dan yang hadir bagaimana harus sabar ketika terkena musibah. Kata beliau, apa astakinu laha, apakah aku tidak boleh untuk merasa tenang, tentram dengan musibah meninggalkan putraku? Wa'adani Rabbi tabaraka wa ta'ala thalatha hisab. Aku merasa tenang dengan musibah tersebut karena Rabbku, ini Allah Subhanahu wa taala, menjanjikan tiga perkara kepadaku. Qala kullu hasratin minha ahabu ilayya min ad-dunya wa fiha. Dan setiap janji tersebut kan tiga. Satu dari masing-masing dari janji tersebut itu lebih aku senangi dibandingkan dunia dan seisinya. Apa janjinya? Hah? Ketika mereka ingkari, kok kamu anakmu sakit, anakmu meninggal dunia malah pakai pakaian bagus. Kata beliau, apakah enggak boleh aku merasa tentram dengan janji dari Rabbku? Rabbku menjanjikan tiga atas musibah ini kepadaku. Apa tiganya? Apa tiga tadi? Lupa. Hah? Janji pertama, salawat. Janji kedua, rahmat. Janji ketiga, hidayah itu. Iya. Allah menjadi ketiga sehingga beliau pun tidak menampakkan asar musibah karena ayat tadi. Qulillahi rahimana rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana upaya kita untuk bisa senantiasa sabar dalam kehidupan ini. Yang pertama, qulillahi rahimana rahimakumullah, tentunya iya, sekali lagi dengan pertama mengingat-ingat keutamaan sabar. Tadi sabar itu amalan yang utama. Yang menunjukkan keutamaannya disebutkan dalam 90 ayat. Di antara keutamaan adalah tadi apa? Seorang yang sabar dapat 3 janji dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang sabar mendapatkan pahala yang tidak terhitung bila dihisab. Ingat, banyak. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, adalah berupaya untuk berusaha sabar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yatasabbar yusabbirullahu subhanahu wa ta'ala." Barang siapa yang berupaya berusaha untuk menjadi orang sabar, maka Allah akan berikan kesabaran kepada dia. Kata ulama kita, akhlak itu ada 2. Ada yang ghariziyah, ada yang iktisabiyah. Ada yang memang sebagian orang diberikan kodrat, Allah berikan kelembutan. Iya, tapi ada orang awalnya kasar, tapi dengan sebab usaha menjadi orang-orang lembut. Ya kan? Contohnya apa? Buktinya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulunya terus berperang di antara mereka. Ya kan? Aus dan Khazraj. Tapi ketika datang Islam, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka apa? Asyidda wal kufar, tapi ruhama bainahum, sayang, lembut hati mereka. Bahkan Umar bin Khattab kalau baca Quran menangis, terdengar tangisan sampai belakang. Lembut hati mereka. Iya. Ada yang ghariziyah, memang Allah berikan kodrat, dia dapatkan kenikmatan sejak lahir. Ada yang dengan usaha. Dengan demikian, ada sebagian orang susah sabar. Kata orang, sumbu pendek. Iya, gak boleh ada masalah, langsung meledak. Tapi dengan latihan, bergaul dengan orang baik, latihan, usaha, bisa jadi sebuah orang sabar. Begitu ya. Man yatasabbar sabirullah. Yang ketiga, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, iya, adalah banyak-banyak kita membaca kisah-kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca kisah-kisah para sahabat, iya, para ulama kita. Nah, silsilah mereka. Dan ingat ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ketika kita membaca iya sirah para nabi, kita membaca biografi para ulama kita, itu bukan hanya semata-mata sebagai pengetahuan, tapi bagaimana kita bisa mengambil ibrah dari apa yang mereka lakukan, di antara bagaimana kesabaran mereka dalam menjalani kehidupan. Orang terkena penyakit, sabar. Pada diri Nabi Ayyub AS telah ada contoh bagaimana sabar ketika menghadapi penyakitnya, begitu contoh. Dalam dakwah, sabar. Iya, lama dakwah saja cuma sedikit orang yang ikut. Nabi Nuh AS berapa ratus tahun dakwah, sabar. Gitu kan? Dapat caci maki cucian. Nabi kita Muhammad SAW bagaimana menghadapi gangguan kaumnya sampai berdarah-darah, sampai dikasih ketika sujud apa? Kotoran isi perut unta. Sabar. Apalagi masalah ekonomi, masalah ini, lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW, mereka para fuqara, cuma sabar. Intinya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, membaca ya qiraah sirah, qiraah ia membaca biografi ulama kita, penting untuk menumbuhkan kesabaran di diri kita. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Ini nanti kau selain aja ya. Sudah malam. Bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.